Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika. Anta kama athnaita 'ala nafsika. Lakal hamdu wa lakal syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya rabbana 'allimna at-ta'wila wa faqihna fid-din. Nas'aluka ya علما نافعا وفهما سليما وتقبل يا ربنا منا صالح الأعمال واخسرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, kami cintai, kami muliakan para perindu-perindu ridha Allah, pecinta Al-Quran, pecinta baginda Nabi Muhammad SAW yang kami cintai, yang kami muliakan. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama belajar, bersama-sama mentadabburi Al-Quran, merenungi firman-firman Allah SWT. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, memberi kepada kita ilmu yang manfaat, memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu kita, dan semoga kelak kita bisa benar-benar berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih di surat Al-A'raf. Sampai kepada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء يشفعوا لنا ونرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Kisah ahli surga, dan semoga Allah menjadikan kita ahli surga, dan kisah ahli neraka, semoga Allah menjauhkan kita dari menjadi ahli neraka, termasuk siksa yang sangat pedih adalah siksa hati. Hatinya tersiksa, yaitu ahli surga ditampakkan, ahli neraka ditampakkan ahli surga dan bisa ngobrol dengan ahli surga. sampai ini disebutkan minta, wanada ashabun nari, menyerulah ahli neraka. Kemarin kita gambarkan kalau seandainya ada es yang segar sekali, kita cerita tentang es, kita tidak minum es itu ngenes, kita haus, kemudian kita bercerita tentang es, es itu kan sudah nggak minum, cerita saja itu sudah ngenes. Apalagi sudah itu ada orang bawa es itu kan di hadapan kita, waduh enaknya, senangnya, tak tahu sampai di depan bilang tidak boleh kau minum, kalau kau minum kau tembak kau, tambah ngenes lagi, denger saja sedang ngenes, apalagi di hadapannya. Ini surga kelihatan nikmat surga, ahli surga menikmati kenikmatan-kenikmatan surga, ahli neraka melihat kenikmatan, sudah enggak dapat, sudah dia disiksa dengan pedih, dia melihat ahli surga menikmati kenikmatan-kenikmatan surga, lalu menyeru ahli neraka itu kepada ahli surga, an afidu alaina minal ma'i, berikan kepada kami, tuangkan air yang segar itu, air surga tuangkan kepada kami, minta. Yang disebutkan bahwasanya mereka pun diberi oleh Allah tapi bukan dari air surga, airlah air neraka akan dituangkan air neraka, tapi begitu besar keinginannya tetap minta air surga tuangkan, tuangkan kepada kami hei ahli surga, kamu kan kenal aku dulu, tuangkan. Tapi berkenalannya bukan karena Allah, dia kenal bukan karena Allah, kenal memusuhi orang-orang yang beriman yang ada di surga, boleh kepada ahli surga itu di dunia. Minta enggak bisa. Au bimma razaqakumullah, ataupun apa yang kau dapat, apa yang kau makan, enak anggur surga, kurma surga, apa-apa sini kasih kepadaku. Qalu, ahli surga menjawab, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan semua itu, air dan apapun yang ada di surga untuk orang kafir. Dari ayat ini, Pak, sangat jelas bahasanya. Alangkah salahnya orang yang mengatakan beberapa waktu yang lalu, katanya Ustaz, tidak tahu Ustaz benar atau tidak, Allah alam. Katanya, Pak, orang yang tidak beriman pun mereka akan dapatkan balasan kebaikan nanti di akhirat. Ini mungkin tidak membaca ayat ini, atau karena sudah terpesona dengan luar Islam sehingga mengandalkan kalimat tersebut di sebuah acara televisi, katanya mana keimanan, mana ayat ini syahadat, orang di luar Islam tidak mendapatkan surga dari Allah, tidak mendapatkan kenikmatan dari Allah, ini bukan Allah zalim, dia sendiri gak mau dengan Allah, ngapain kok harus kita bilang dia akan dapatkan dari Allah, dia tidak mengharap karunia dari Allah, dia tidak mengharap surga dari Allah, kenapa kok anda memaksakan Allah akan memberi kepada orang kafir tersebut. Coba ditanya, kamu harap surga dari Allah enggak? Oh, saya enggak percaya pada Allah. Sudah begitu, kenapa anda masih ngomong bahasanya nanti di akhirat dia akan mendapatkan balasan dari kebaikannya? Aneh sekali. Jadi sebelum sama Ustaz Syekhu, ada orang Islam-Islam yang ngaco seperti itu. Islam liberal, Islam yang menyamakan semua. Kita tidak boleh mengganggu orang Nasrani ada di kiri kanan kita. Urusan interaksi sosial. Kalau mereka lapar, kita wajib ngasih makan. Itu indahnya Islam. Kalau mereka sakit, kita harus ngasih obat. Kita menjaga hartanya. Itu indah Islam. Cuman, jangan lalu anda berkata bahwasanya dia nanti mendapatkan surga. Dia sudah punya surga yang diaku-aku kok. Orang agama lain punya surga sendiri, biar mereka urusan sama Tuhannya. Yang mereka anggap Tuhan. Menurut kita tidak ada Tuhan selain Allah. Oh, mereka tidak mengakui Tuhan kita. Kenapa harus anda masukkan wilayah nikmat Tuhan kita? Mereka ada mempercayai Tuhan kita. Kalau orang liberal berpikir cerdas akan paham makna ini. Apakah anda bangga kalau tiba-tiba suatu ketika ada satu agama yang mengangkat Tuhannya sendiri? Apakah Tuhannya rajanya, Pak? Lalu dia berkata, Tuhanku penuh kasih. Kalian semua nanti, hei orang Islam, akan dapatkan rahmat dari Tuhanku. Enggak bangga. Oh, saya enggak percaya dengan Tuhanmu kok. Enggak perlu rahmat dari Tuhanmu. Dalam urusan agama seperti itu. Sudah dikatakan haram. Haramahuma. Allah mengharamkan bagimu, hei orang-orang kafir, nikmat surga. Di mana ayat ini? Di mana ayat ini? Tidak di otaknya dan juga tidak di hatinya. Orang-orang yang pikirannya salah seperti itu. Berbahaya sekali menyamakan semua agama. Orang di luar Islam pun tidak pernah menyamakan semua agama. Mereka punya prinsip, ada halal haram bagi mereka sendiri. Punya prinsip-prinsip tentang ketuhanan. Kenapa kok ada orang-orang Islam yang seperti itu? Itulah golongan orang-orang yang disebut kaum munafikin, kafir batin. Tidak punya keimanan, kelihatannya dia adalah mungkin seorang ahli iman. Akan tetapi pada hakikatnya mereka imannya kelopos, sehingga omongannya pun salah dalam urusan akidah, salah. Mengatakan orang-orang yang kafir, kalau dia baik maka nanti di akhirat dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Kalau di dunia iya, di akhirat tidak. Dan ini bukan ejekan untuk mereka yang tidak beriman. Karena mereka tidak mengharap rahmat dari Tuhan kita. Mereka tidak mengharapkan kasih sayang dari Tuhan kita. Bahkan tidak percaya dengan surga yang kita yakini. Kenapa kok Anda kok maksa benar? Anda ini paham atau tidak? Sadar atau tidak? Ini loh keimanan. Anda siapa bukan Anda ini? Haram kenikmatan surga bagi orang kafir. Tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang diharamkan nikmat surga? Siapa yang tidak boleh menikmati nikmat surga? Mereka orang-orang kafir. Ciri-ciri kafir itu jelas, mereka di luar Islam. Tidak mengakui agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, ini adalah hukum di akhirat nanti. Hukum di dunia Anda tidak boleh. Kalau ketemu orang kafir langsung dibunuh, enggak boleh. Apalagi di bawah. Mana ajaran Islam? Anda punya tugas untuk mengajak mereka kepada kebaikan. Enggak ada. Ketemu orang kafir di dunia, ini adalah hukum di dunia beda. Hukum di dunia beda dengan hukum di akhirat. Jangankan hukum di dunia, hukum dunia dan akhirat. Dari rumah ke rumah pun ada aturan yang beda-beda kok. Ada yang anaknya boleh tidur pagi, ada yang di rumah larang dengan tidur pagi, ada begitu kan? Ada yang istrinya boleh ngaji, ada yang karena imannya kurang, kalau shopping boleh ngaji, nggak boleh, ada. Macam-macam, rumah ada aturan macam-macam, satu rumah saja aja beda aturannya kok. Yang punya manusia. Dan aturan di dunia ada undang-undang di dunia, Allah tetapkan. Hidup dalam kebersamaan, di saat kita berbeda-beda agama, berbeda-beda keyakinan, kita harus bisa saling menghargai, saling tolong-menolong, saling menjaga. Biarpun beda agama, ini urusan di dunia. Tapi ada sesuatu yang ada urusannya dengan akhirat nanti, enggak bisa disamakan. Termasuk seperti ini. Alladzina takhadu dinahum lahwa wa la'iba. Yang menjadikan agama mereka adalah permainan. Lahwa, lalai, laiba main. Lahwa kelalaian, laiba permainan. Main-main kemudian lalai. Main-main. Jadi dari main-main kemudian lupa. Jangan main di situ nak, nanti kamu kepleset masuk. Masih main-main, kecebur nanti. Main-main agama. Agama dibikin jadi permainan. Akhirnya tidak serius dengan agama. Anda harus paham makna main-main dan harus paham makna serius. Urusan agama tidak boleh main-main. Anda jangan kalah dengan anak-anak yang lagi main pun. Mereka serius. Anak-anak itu kalau main serius. Tapi kita ini yang tua serius pun kayak main-main. Ini problem. Serius. Agama harus benar karena adalah urusan keselamatan. Nah, kok main-main kan dengan agama? Bermain fatwa, nuruti hawa nafsunya. Tidak serius, tidak disambungkan dengan Allah. Maka segala sesuatu kalau tidak sesuai untuk tujuannya main-main. Contoh, gelas adalah untuk dikasih air dan diminum, kan untuk minum. Tapi kalau Anda kasih tali kemudian ditarik sama anak-anak, namanya apa? Main-main. Jadi telah digunakan tidak sesuai dengan tujuannya. Main-main. Kalau tujuannya untuk akhirat, gunakan untuk akhirat. Di saat untuk dunia, main-main. Anda telah menggunakan sesuatu tidak semestinya. Hadroh ya hadroh. Biarpun hadroh adalah termasuk mainan. Tapi kalau sudah panci, Anda ingin mana panci dibuat main-main. Begitu Anda faham mana main-main. Agama untuk Allah, menuju kepada Allah, akan tapi sudah digunakan bukan untuk yang semestinya. Anda main-main. Main-main agama. Lam yajid arfal jannati, disebutkan. Ilmu agama, urusan Allah. Din agama untuk Allah. Jika engkau menggunakan agama untuk dunia, lam yajid arfal jannati, tidak akan mencium bau surga. Main-main. Liku suka main-main dunia. Tergiur dengan dunia sehingga apa? Agama dibuang begitu saja. Mungkin bahasanya tidak dibuang, dikemas lagi. Karena dikemas itu ya main-main. Tidak digunakan yang semestinya. Karena beragama untuk Allah, keselamatan di surga nanti, keselamatan di akhirat, akan jadi untuk kepentingan dirinya, pangkatnya, hawa nafsunya. Maka dia telah main-main. Inilah yang tempatnya di neraka. Kalau ada orang mengatakan dengan lesannya, Al-Quran bukan kalam Allah, kafir dia. Tapi ada orang mengatakan dengan lesannya, Al-Quran adalah kalamullah. Tapi dengan hatinya dia main-main. Kafir batin, namanya munafik. Yang akan selamat di neraka. Hati-hati, itu munafikan. Semoga Allah menjaga hati kita. Kalau sudah agama dijadikan main-main, ya sudah. Bukan tujuan yang semestinya tujuan. Allah membuat syariat untuk sampai kepada Allah. Allah menciptakan kita, mengirim Nabi Muhammad, membawa aturan, membawa syariat, tujuannya pada untuk sampai kepada Allah, tapi telah kita gunakan untuk selain Allah. Main-main. Muncul manusia menjual agama demi pangkat, menjual agama demi kekayaan. Mereka adalah kafir batin, munafik. Tapi ingat, kita pun tidak boleh menuduh orang lain munafik. Kalau kafir karena dia tidak beragama Islam, jelas mereka adalah kafir. Saudaraku yang di luar Islam, kalau kami menyebut kata kafir itu bukan penghina. Bukan berarti menghina. Itu sifat. Kafir itu ingkar kepada ketauhidan. Ingkar kepada Nabi, kafir. Bukan berarti menghina seperti menyebut kayak binatang. Enggak. Kafir itu secara bahasa, Anda orang yang mengingkari kebenaran dari baginda Nabi SAW. Mungkin ada orang di luar Islam, kafir itu. Seperti menyebut binatang, kucing, tikus. Enggak. Bukan begitu. Kafir itu punya makna khusus, yaitu pengingkaran kepada syariat Nabi adalah kafir. Ada makna yang lain lagi adalah kufur nikmat, ingkar kepada nikmat. Pada akhirnya nanti hukumannya dia adalah di akhirat. Hukumannya di akhirat ini. Tidak ada surga bagi orang yang kafir. Kafir ada kafir zahir, kafir batin. Kafir zahir jelas. Kafir zahir dan batin. Orang yang tidak beragama Islam adalah kafir zahir dan batin. Ada orang yang kafir batinnya, yaitu kaum munafikin. Disebut oleh Nabi, sujud dengan ahli sujud. Dia bersedekah bersama ahli sedekah. Akan tapi ternyata keropos imannya. Bahkan dikatakan kalau duduk dengan orang Islam, dia seperti orang Islam. Akan tapi dia lebih asik dengan orang di luar Islam. Membicarakan tentang Islam, merongrong Islam, merusak Islam dari dalam. Munafik, musuh dalam selimut. Dia pakai baju-baju kita. Nabi pun melarang, jangan kau bunuh orang munafik. Karena kalau kita membunuh orang munafik, orang di luar Islam akan berkata, Muhammad telah membunuh saudaranya. Telah membunuh saudaranya. Orang kafir akan berkata gitu. Maka yang tahu orang munafik di dunia, Nabi Muhammad diberitahu oleh Allah. Ada fulan dan fulan diberi oleh Allah, tahu Nabi Muhammad kalau itu munafik. Kalau kita hanya melihat tanda-tanda, dan ingat kalau sudah bicara tentang kemunafikan, tidak perlu Anda nengok kepada orang lain. Kemudian tadi yang mengatakan bahwasanya nanti ahli orang-orang kafir bisa masuk. Ini kita tidak mengatakan mereka adalah orang munafik. Ada tanda-tanda munafik. Kita tidak menyebut si fulan munafik, si fulan. Ah, kan tapi ada tanda. Kalau orang punya perkataan seperti ini, zahirnya muslim, batinnya kafir. Karena keluar dari iman. Maka munafik. Maka jangan nunjuk si fulan munafik. Anda tidak perlu keluar dari majelis lalu mencari orang, lalu Anda tunjuk mukanya, Anda munafik. Tidak perlu itu. Ini justru urusan dengan diri kita, agar kita bisa menjaga diri kita, agar tidak masuk ke wilayah kemunafikan. Jadi, lahwa wa'aibah menjadikan agama itu main-main. Yang menjadikan dia lupa tujuan yang sesungguhnya. Sehingga dicari dunia, pangkat di dunia, kehidupan di dunia, dan berakhirlah kisah dunia, maka berakhirlah kisahnya, kejayaannya akan tiada. Sanjungan pun akan berakhir bersama kematiannya, akan menjadi bangkai yang busuk, amalnya tidak ada, tersiksa di alam barzakh, di padang mahsyar, di neraka jahannam, menyeru kepada ahli surga, turunkan kepadaku air, dikatakan haramahumullah, Allah telah mengharamkan alal kafirin, kafir batin atau kafir zahirnya. Wa gharadhumul hayatud dunya, yang suka main-main itu karena tertipu urusan dunia. Dunia ini, yaitu dunia itu kalau tidak pangkat, ya pengen jadi ketua RT kayak, atau apa, jual agamanya, bupati, wali kota, segala macam. Atau pangkat apa saja sifatnya, duniawi. Hayatud dunia, atau pengen mencari dunia sampai lupa. Demi 600 ribu harus dia membuka auratnya. Demi 800 ribu harus meninggalkan sholat. Demi rupiah, demi dunia, dia tidak sadar kalau dia masuk wilayah haram. Bergaul dengan siapa, duduk dengan siapa, bekerja di mana. Seolah-olah tidak punya Tuhan Allah yang akan memberikan makan cicak sekalipun yang dia tidak bisa terbang, makanannya terbang. Cacing di dalam tanah pun dia bisa makan. Sehingga imannya yang keropos. Gharadhumul hayatud dunya. Telah tertipu mereka dengan kehidupan dunia. Seolah-olah Allah tidak bisa memberi rizki kepadanya. Sehingga dia harus mengambil rizki yang haram. Ya hamba yang dipilih oleh Allah. Sebagai hamba yang bisa bergabung dalam majelis mulia ini. Atau yang mendengar suara ini. Yang menyaksikan acara ini, sadarilah bahwasanya Anda pilihan Allah. Sempurnakanlah langkah Anda untuk benar-benar menjadi pilihan di dunia dan di akhirat. Yang masih bekerja di tempat yang haram. Atau tempat yang menjadikan Anda melakukan kemaksiatan, segera berhijrah, tinggalkan tempat tersebut agar Anda tidak tergolong menjadi orang yang gharadhumul hayatud dunya, yang tertipu dengan dunia sehingga akan berada di neraka selama-lamanya. Khawatir su'ul khatimah. Memang ada orang bermaksiat dan bermaksiat, bermaksiat dan bermaksiat, dosa banyak, pungkasannya adalah iman, husnul khatimah ada. Cuma kita tidak tahu. Kullun miyassarun lima khuliqalah. Langkah kita hari ini adalah tanda langkah kita nanti di akhirat. Kalau saat ini ditapakkan kakinya oleh Allah di langkah kemuliaan, maka itu tanda ahli surga. Kalau hari ini dia dimudahkan ke langkahnya di tempat yang jelek, itu tanda ahli neraka. Tinggal Anda pilih Anda melangkah di mana. Ada jalur kanan, jalur kiri. Setelah itu, fal yawma nansahum. Setelah ini Allah menyampaikan, Allah menyebutkan. Fal yawm, hari ini, nansahum. Aku biarkan mereka. Orang-orang yang tidak beriman di dunia, Allah biarkan nansa. Lalu jangan Anda mengatakan Allah lupa. Allah lupa. Allah lupa. Lupa. Allah tidak lupa. Kalimatnya nasya yansa, tapi maknanya para ulama dalam ayat-ayat semacam ini menggunakan istilah nansa dimaknai membiarkan. Maksudnya apa? Kau sudah berhasil dalam dunia misalnya. Setelah berhasil, bukankah dulu modal yang aku beri yang nolong kamu? Tapi sudah berhasil, kau lupa denganku. Enggak lupa, sehari ketemu, setiap hari ketemu. Cuma maksudnya lupa tidak? Tidak diperhatikan, tidak ini. Kalau manusia dengan manusia, Allah pun begitu. Nansahum, dibiarkan oleh Allah di neraka dan tidak diberi rahmat oleh Allah, tidak diangkat ke surga. Nansahum. Kama nasu, seperti mereka juga lupa. Liqa'a yaumihim hadha. Mereka waktu di dunia lupa hari ini. Ini hari di akhirat. Allah menyebut bercerita ini cerita tentang hari akhirat. Waktu sudah di akhirat, dia masuk neraka. Dia curiga, kenapa aku neraka, aku pengen surga. Kamu dulu waktu di dunia, kamu udah ingat tentang hari ini kan? Kamu sepuas-puasnya melakukan maksiatan di dunia. Karena kamu melupakan hari ini, ya sekarang aku lupakan kamu, tak biarkan. Gak ada surga bagimu selesai. Dan juga berada di dalam neraka karena itulah, melupakan akhirat. Tergiur dengan dunia, Masya Allah. Yang lupa akhirat bukan orang yang tidak kenal akhirat. Orang yakin akan adanya akhirat, tapi dia terlena dengan dunia. Maka ustaz pun bisa masuk. Terlena dengan dunia. Karena godaan. Dia percaya akan adanya hari akhir, akan tapi dia tidak membawa hatinya untuk meyakini dengan yakin yang seyakin-yakinnya yang membimbing atau menggerakkan anggota tubuhnya untuk patuh kepada yang dibawa oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Jadi yakin, percaya, tapi belum dibimbing. Orang bisa percaya tapi belum tentu ngikuti kok. Kita sendiri ngerti itu tidak baik, tapi kita. Ada misalnya kerjaan yang membahayakan, tapi karena dia hobi ya tetap. Dia tahu bahaya enggak? Bahaya sih. Makanya anak saya enggak boleh, jadi jangan biar saya jalan. Ngerti dia. Tapi karena dia sudah kecanduan dengan apa itu? Permen apa tadi saya enggak ngasih contoh yang lainnya takut dari tersinggung nanti. Contoh permen yang membahayakan. Anaknya enggak boleh makan permen itu. Coba anak kecilnya kasih permen enggak? Karena permen ini Anda membahayakan. Ya biar saya ajalah. Istri saya juga jangan deh. Anak-anak kecil juga jangan deh. Bahkan dia sendiri ingkar kalau ada anak kecil. Anak kecil kok makan permen itu? Enggak boleh. Bapak makan. Saya sudah gede. Oh, gede boleh. Kan racun. Jadi ada kita mengerti sesuatu itu tidak baik, tapi kita masih melanggarnya. Sesuatu tidak baik kita masih melanggarnya. Sama seperti ini. Yakin akan adanya hukuman di akhirat, tapi terbuai kharat humul hayatud dunya, tertipu dengan urusan dunia sehingga menjadilah kita mereka mementingkan dunia. Dan itu belum final. Kalau dia tidak segera kembali sadar, maka mati su'ul khatimah. Kelihatannya ahli iman, akan tapi akhirnya dia di neraka. Su'ul khatimah imannya tidak ada. Bab husnul khatimah, su'ul khatimah bukan urusanku dan urusanmu. Urusan Allah, maka tidak boleh kita mengatakan si fulan itu adalah pasti su'ul khatimah. Tapi kita tetap harus berhusnudzon karena dia ahli la ilaha illallah, semoga husnul. Adapun cara mati, bentuk mati adalah cara. Anda tidak tahu hakikatnya. Anda jangan mengatakan si fulan su'ul khatimah. Akan tapi hendaknya kita setiap melihat ahli la ilaha illallah meninggal, kita katakan bahasanya dia meninggal husnul khatimah. Biarpun mungkin, mungkin seorang yang mohon maaf habis berjudi atau melacur dan sebagainya, alhamdulillah, semoga Allah jauhkan kita dari zina dan perjudian. Kemudian habis berzina pulang ketabrakan motornya. Apakah dia pasti su'ul khatimah? Oh, belum tentu. Bisa saja dia keluar daripada tempat berzinaan, dia menyesal, ingin tobat. Saking galaunya dia, tapi tidak konsen dalam nyetirnya. Nabrak dia. Sudah dalam keadaan dia tobat. Makanya jangan sok tahu tentang husnul khatimah dan su'ul khatimah. Kalau husnul dan husnul khatimah, oke lah. Tapi kalau mengatakan su'ul khatimah bukan urusan. Jadi sangat pribadi antara seorang hamba dengan Allah. Tapi bicara tentang husnul khatimah dan su'ul khatimah adalah untuk mewaspadai diri sendiri. Disebutkan sebab su'ul khatimah sering melakukan dosa besar, sering melakukan dosa kecil terus menerus banyak. Kalau sudah disebut itu, hindari itu agar dirimu tidak masuk su'ul khatimah pada suatu ketika nanti di saat malaikat datang menjelang, abjal menjelang. Itu untuk kita, biar waspada. Baik, kan setiap ajal bisa datang suatu jam berapa nanti kita akan mati. Ya, tapi mesti datang. Karena ajal kita bisa tiba sewaktu-waktu, maka hendaknya setiap waktu pun kita berusaha dengan Allah. Sehingga di saat ajal kita dicabut, kita dengan Allah. Kalaupun kita lupa dan lalai melakukan kemaksiatan, bergegas kembali kepada Allah dengan harapan ajal dicabut, kita sudah kembali kepada Allah. Semoga panjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Wa makanu bi ayatina yajhadun. Dan juga mereka abadi di neraka, jelas-jelas mereka mengingkari firman-firman Allah. Mengingkari ayat-ayat Allah, enggak mau. Dan mengingkari ayat Allah ada dua model. Langsung mengatakan aku enggak percaya Al-Qur'an atau dia percaya dengan Al-Qur'an akan tapi dirubah. Sehingga tidak mau makna yang semestinya. Dia dirubah dengan tafsiran-tafsiran dirinya sendiri. Bahkan dia seolah sudah menjadi Tuhan. Enggak percaya kalau Al-Quran tidak cocok disesuaikan dengan hawa nafsunya. Menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsunya. Maka dia termasuk juhud kepada Al-Quran. Mengingkari Al-Quran dengan halus. Sudah ada jelas Al-Quran begini. Ya kayak tadi jelas diharamkan surga, bahkan bukan surganya. Tetesan air surga diharamkan untuk orang kafir. Kalau ada orang mengatakan aku tidak percaya kepada surga, aku tidak percaya kepada ayat Al-Quran, jelas dia kafir zahirnya. Tapi dia mengaku ayat Al-Quran percaya, iman kepada Al-Quran, tapi mengatakan bertentangan dengan Al-Quran. Sudah dikatakan orang kafir, haram mendapatkan tetesan air surga sekalipun. Al-Quran yang mengatakan. Loh kok masih ngomong yang berbeda? Itu namanya juhud, mengingkari Al-Quran. Hakikat maknanya sudah jelas, ingkar. Biarpun dia katanya ahli Islam, kalau tidak segera tobat, maka ketahuilah dia termasuk golongan yang selamanya di dalam neraka jahanam karena kafir. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalna. Allah telah mengirim para utusan. Utusan datang dengan firman-firman, dengan penjelasan yang sangat jelas, tidak ada yang kurang. Al-Quran turun, kemudian Nabi pun wahyu kalimat-kalimat yang diucapkannya. Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak berucap, tidak bergerak, diam dan jalan Nabi kecuali adalah bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang dari Nabi menjadi petunjuk yang menjelaskan Al-Quran sudah jelas. Ala ilmin, sudah sangat jelas. Enggak ada keraguan lagi, hudan wa rahmatan, dan itu semua kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Quran, membawa petunjuk. Dan itu hanya berarti bagi siapa? Hudan akan menjadi petunjuk. Rahmatan dan rahmat liqaumi yu'minun, hanya untuk orang yang beriman secara sesungguhnya. Bagi yang tidak beriman, tidak, akan menjadi malapetaka nanti di akhirat, menjadi sebab mereka selamanya di neraka. Hal yang duruna illa ta'wilah. Mereka orang-orang yang di dunia kayak begitu tadi. Merubah firman Allah, menjual agama. Tidak, sebab ingkar dengan ayat-ayat Allah. Hal yang duruna illa ta'wilah. Mereka tidak ada yang mereka nanti kecuali nanti. Mereka gak ada yang dinanti kecuali hukuman nanti di akhirat. Maksudnya nanti setelah mati gak ada harapan lagi. Tinggal nunggu hukumannya. Ta'wilah adalah akhirnya nanti. Kemana sih mereka itu setelah itu? Maksudnya begini. Wah, ini melanggar. Tunggu aja. Gila nih. Wah, dia tuh. Gak pakai apa. Melanggar peraturan. Mungkin di sini ada polisi-polisi, Masya Allah. Biasanya ada orang gak pakai helm. Kita lewat. Wah, gak pakai helm. Langgar dia. Tunggu aja. Betul. Prit, ditangkap. Langgar dia. Kenapa ada pakai helm? Demi keselamatanmu. Ditegur. Lah. Disuruh selamat kok gak mau. Gak pakai helm. Dosa kamu. Membahayakan dirimu sendiri, dan seterusnya. Nah, jadi maksudnya, tunggu aja. Gila, tunggu aja. Nah, yang tidak beriman, tunggu aja nanti. Kalau sudah tidak mau kasih petunjuk, nasihatnya tidak mau, ya tunggu aja nanti. Yoma ya'ti ta'wiluh. Kalau sudah datang nanti hari itu, yang suruh nunggu tadi. Sudah datang itu hari kiamat tiba kan. Apa yang mereka lakukan? Yaqulu alladhina nasuhu. Mereka yang melupakan hari akhir itu. Tidak membawa kali dirinya di dunia untuk hidup sejahtera di hari akhir. Yang menuruti hawa nafsunya waktu di dunia, lupa kepada hari akhir. Alladhina nasuhu min qablu, yang dulu lupa. Di akhirat ngomong apa? Qad'at rusul rabbina bil haqq. Benar. Telah datang utusan dengan kebawa kebenaran. Aku tahu ada ustaz datang kepadaku nasihati. Aku ece dia. Aku ece dia. Aku fitnah dia. Aku jatuhkan dia. Aku musuhi dia. Para ulama kan pewarisnya Nabi. Mendustakan ulama sama ke atasnya mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini membawa pesan dari pesan Nabi adalah ulama. Ke ulama sampai kepada kita. Mereka menyadari dulu aku mengingkari, tapi pun demikian. Fahlana min syufa'a. Apakah enggak ada yang bisa menolong saya? Ulama yang di dalam. Dulu kan kamu rajin nasihat aku, mohon maaf waktu itu aku enggak pernah ikut. Tapi sekarang apakah kamu enggak bisa menolong saya? Ustaz. Pamanku. Ponakanku. Bahkan dia mengatakan, ayahku. Aku dulu bangkang kepadamu. Apakah sekarang gak bisa nolong? Kau dulu aku cari petunjuk, aku sekolahkan, aku santrikan, aku ini. Kau masih menentang, akhirnya kau bejat keluar. Gak bisa. Minta halana min syufa'a. Ya Allah, apakah ada yang bisa menolong lagi setelah ini? Syafa'a itu adalah penolong, agar dia selamat. Bisa amalnya, bisa saudaranya, bisa. Sampai yang paling agung adalah baginda dan Nabi. Apakah ada syafa'at, penolong syufa'a? Fayashfa'ulana, lalu berikan pertolongan kepada aku. Dia sudah ngerti, minta kepada Allah sudah jelas keputusan Allah seperti itu. Dia barangkali dia bisa mendapatkan pertolongan. Itulah harapan di saat tidak ada lagi arti sebuah harapan. Penyesalan yang sudah tidak ada lagi arti penyesalan hari itu. Aunuratu atau ya Allah kembalikan saya di dunia nanti saya baik-baik. Nah, dibalikan tetap kurang ajar, modelmu model kurang ajar. Pengen balik ke dunia nurut. Na'mal ghairal ladzi kunna na'mal. Aku akan ya Allah kembalikan saya di dunia saya akan baik-baik ya Allah. Baik-baik. Benar. Tidak ada. Qad khasiru anfusahum. Mereka telah buat rugi diri mereka sendiri. Sudah ada petunjuk, ada bimbingan, mereka tidak mau. Mereka sudah membeli keberuntungannya dengan kerugian. Mereka telah menjual akhiratnya dengan dunianya sudah selesai, enggak ada lagi. Wadalla anhum ma kanu yaftarun. Apa yang mereka ini anggap bisa menolong, dalla, hilang. Apa yang mereka palsukan? Mereka iftira itu berdosa. Misalnya apa? Yang mereka anggap Tuhan ternyata enggak nolong. Orang yang ngajaknya berfoya-foya sampai maksiat pun juga enggak mau. Enggak, itu urusan mah. Gua aja masuk neraka dalam, mama nyelamatin kamu. Apa yang mereka dulu sanjung di dunia, ternyata semuanya itu hilang. Yang dituhankan bagi orang kafir di dunia, enggak ada. Dhalla, hilang. Tidak ada lagi. Mereka bingung. Bagaimana yang lain, yang selama ini dianggap dekat, dianggap disanjung-sanjung di dunia, dipuja-puja di dunia, enggak bisa memberikan pertolong. Dhalla anhum ma kanu yaftarun. Apa yang mereka dustakan, apa mereka ada-ada dulu waktu di dunia, menganggap Tuhan, menganggap ini. Enggak ada semua. Hilang. Bahkan mereka pun, jika mereka adalah kaum mukallafin, makhluk-makhluk, mereka punya urusan dirinya sendiri dengan Allah. Enggak bisa nolong, mereka juga tersiksa kok. Kemudian, ayo kembali kepada inna rabbakumullah. Kalau begitu, yuk bangun keimanan. Jika itu kisah orang di neraka menyesal, orang yang dianggap Tuhan di dunia tidak menyelamatkannya. Karena Tuhanmu hanya Allah. Inna rabbakumullah. Sekarang kita kembali ke dunia. Inna rabbakumullah. Ini kan kisah di akhirat. Memahami kisah akhirat untuk bekal waktu kita di dunia. Sekarang kita diajak kembali kepada dunia. Inna rabbakumullah. Selagi di dunia ini. Tuhanmu hanyalah Allah. Khalaqas samawati wal ard. Menciptakan langit dan bumi. Dan bumi adalah mithlahunna. Bumi juga tujuh. Allah menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyamin 6 hari Allah menciptakan. Ada orang bertanya, kenapa Allah menciptakan 6 hari? Anda jangan ngatur Allah. Allah bisa menciptakan langsung jadi. Makna 6 hari itu pelajaran bagi kita, sesuatu harus ada tertib, ada waktu. Allah bisa menciptakan 1 hari, bisa menciptakan 1 menit. Dengan kun fayakunnya Allah. Sebetulnya enggak usah bingung kalimat sittata ayyam, berarti ini buat katanya maha kuasa. Kenapa kok buat bumi sama langit aja perlu 6 hari? Untuk mudahkan pemahaman begini. Allah menciptakan manusia pandai, hebat. Maha kuasa Allah bisa menciptakan manusia. Satu langsung jadi. Amin langsung lahir besok pagi. Bisa. Tapi Allah buat berapa? 9 tuh. Berproses. Yang berproses adalah Allah. Dan Allah buat seperti itu suka-suka Allah. Allah menjadikan batas kelahiran rata-rata 9 bulan. Ya urusan Allah, bukan urusanmu. Pengen hamil 1 hari jadi. Aneh-aneh. Sudah ini urusan Allah. 6 hari. Ada disebutkan dalam ayat bahasanya ada 4 hari. Itu ada 2 hari. Menciptakan bumi dan langit 4 hari sama 2 hari. 6 hari jatuhnya semuanya. Ada orang kafir mengatakan ayat bertentangan. Sekali aja kata 4 hari atau 2 hari. Bukan 2 hari sama 6 hari. 2 hari sama 4 hari sama jatuhnya 6 hari. Kenapa itu semua pendidikan bagi kita? Agar tidak terburu-buru. Kalau biasa buru-buru, nggak akan beres, nggak akan baik. Sesuai dengan aturan. Dan ada sesuatu yang, kalau Anda mengerjakan sesuatu itu, harus ada pertimbangan. Harus ada buru rapi. Ini pendidikan dari Allah untuk kita. Allah yang maha kuasa saja, tidak gerutak-gerutuk. Tertib, semuanya tertib. Tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa. di atas arsy-Nya. Istiwa maknanya banyak sekali. Istiwanya seorang raja bertahta. Istiwanya seseorang adalah duduk di atas tempat yang selama ini disiapkan kalau manusia. Tapi istiwa bermakna ngurusi juga. Kalau sudah dinisbatkan kepada Allah, hilangkan. Kalau sudah kita masuk wilayah Allah, maka pakai qaidah laisa kamitsli syai'un. Jangan sampai terlintas di benakmu lalu Allah bersiwa di atas arsy. Itu seperti kita seorang raja beristiwa di atas arsy-Nya, di atas kerajaannya, atas singgasananya. Jangan sampai kebayang Allah duduk begini, naudzubillah. Itu tasybih, tajsim, keluar dari iman. Lalu bagaimana makna kalimat istiwa? Karena makna istiwa banyak, maka para ulama menjelaskan, sudahlah. Para ulama mengatakan serahkan kepada Allah, jangan kau banyak ngomong. Sudahlah, beristiwa yang sesuai dengan Allah dan jangan bertanya seperti Imam Malik waktu ada orang bertanya, mal istiwa, al istiwa, maklum, istiwa itu jelas, orang tahu. Yastawi fulan ala arsyhi, seseorang beristiwa di atas arsy-Nya. Yastawi al-malik, seorang raja ala arsy, jelas istiwa maklum. Kalau dinisbatkan kepada Allah wal kaif ghairu maqul, caranya jangan bertanya. Kan masuk di akalmu karena kau tidak akan meliputi Allah, tapi Allah yang meliputi dirimu. Jangan sok tahu tentang Allah. Wasu'alu anhu bid'atun, jangan tanya deh. Yang tanya tentang gimana istiwa itu bid'ah. Akhriju, kata Imam, keluarkan orang ini membawa fitnah. Dan sekarang dibahas masalah istiwa, panjang lebarkan sampai ada kesimpulan Allah ada di atas langit dan sebagainya. Mana ada kalimat Allah ada di atas langit? Allah duduk sampai seperti duduk di atas. Sudah istawa, selesai. Kemudian dijelaskan para ulama dengan dua, dengan manhaj. Yang pertama manhaj tahfidz, tetap katakan memang ada kalimat istiwa di dalam Al-Qur'an, selesai urusan dengan Allah. Ada Allah yastawi, ya Allah istiwa di atas arsy-Nya. Lalu bagaimana makna istiwa? Urusan ini kepada Allah. Karena enggak boleh kita menyifati sesuatu untuk Allah yang sama dengan makhluk-Nya, yang sama dengan makhluk-Nya. Ada sesuatu ya yang sangat jelas. Misalnya Allah memiliki dan kita juga memiliki sifat. Tapi kita sifatnya adalah sebab kita punya sifat. Kita punya qadir, saya mampu. Tapi kudrah kita adalah terbatas. Kalau kudrah Allah tak terbatas. Tapi harus ingat, yang memberikan kuasa kepada kita adalah Allah. Makna istiwa yang pertama seperti itu. Memahami istiwa yang pertama, manhaj kita adalah dengan cara tafwid, serahkan semuanya kepada Allah. Jangan ada bahas. Lalu sampai ada kesimpulan duduk di atas arsy-Nya. Duduk, duduk. Mana ada kalimat duduk di atas arsy-Nya? Ya ada kalimat duduk. Kenapa Anda rubah menjadi kalimat duduk? Akan tapi diserahkan kepada Allah. Kemudian diberi makna yang lain. Yang juga tidak bertentangan dengan kebesaran Allah, kuasa Allah. Istawa dimaknai menguasai. Apalagi kalimat selanjutnya dalam Al-Quran itu apa? Menguasai, mengurusi Allah. Dikatakan kalau arsy adalah paling besar di makhluk Allah, semua ada di dalam arsy. Di bawah arsy semua. Kemudian ini istawa, Allah akan mengurusi. Setelah itu bukan sekedar menciptakan, Allah Al-Qayyum yang selalu mengurusi. Kalau Anda membuat kursi, besok kehujanan, enggak bisa merawat Anda. Betul enggak? Banyak kursi itu di dapur. Ini bisa membuat, bisa beli, enggak bisa merawat. Anda bisa membuat, enggak bisa merawat. Tapi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, mengurusinya lagi. Sehingga tegak. Langit tegak, matahari mengikuti garis edarnya, tidak pernah konslet. Semuanya rapi. Bergantian, matahari, rembulan, dan seterusnya. Itulah maksudnya itu berbicara tentang Allah akan ngurusi. Lihat ayat sebelumnya. Tumastalati yukshil laylan nahara. Nah, Allah mengurusi setelah menciptakan langit bumi. Allah mengurusi. Membuat pergantian antara siang dan malam. Ini isyarat bahwasanya walal laysa bikun nahar, bahwasanya bumi itu bulat. Yukshil lail. Ini adalah isyarat bahwasanya kalau bumi itu bulat. Sehingga bergantinya siang dan malam. Tidak ada malam mendahului siang, tidak ada siang mendahului malam. Mana yang lebih dulu antara siang dan malam? Karena terus siang akan selalu ada dan malam selalu ada. Hanya tempat saja ini. Siang dan malam bergantian bumi. Maka bumi itu adalah bulat, ini isyarat di sini. Yuhsil layla an-nahara. Menjadikan malam menutupi siang, siang menutupi malam. Terus bergantian. Bukan malam ini siang, lalu diganti oleh Allah malam. Tapi malam di sini ditutup oleh siang. Yuksil layla. Walal laylu sabiqun nahar. Tidak akan malam mendahului siang. Kullun fi falaki yasbahun. Semuanya akan mengikuti garis edarnya. Semuanya akan jalan rapi. Maka bumi bulat. Bumi adalah bulat. Kalau orang mengatakan bumi tidak bulat, tidak kafir. Itu adalah salah dalam pemahaman. Tidak kita katakan kafir. Ini kan masalah pemahaman saja. Dahulu ya, ada orang meyakini bumi itu adalah datar. Akan tapi setelah bertemu, setelah ditemukan kajian-kajian ilmiah, penemuan-penemuan, akhirnya bumi itu bulat. Kemudian samawat, langit. Langit itu apa? Langit bukan planet. Planet di bawah langit. Planet bukan langit. Langit tidak bisa menjangkau. Di mana sudahlah ada langit? Mau ke langit? Langit ada. Dan begitu luasnya ciptaan Allah. Sampai tahun berapa 80 ada ditemukan satu teleskop. Namanya teleskop Hubble atau apa gitu. Dia menemukan satu, selama ini yang dikenal adalah planet yang selama ini ada. Terserah ini apakah dia bohong atau tidak bohong. Kalau berbohong tidak terlalu penting. Kalau enggak bohong, menunjukkan bahwasanya ciptaan Allah sangat luas. Ada langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Wa zayyana lahumus sama. Allah menghiasi langit dengan bintang-bintang. Jadi planet itu hiasan untuk langit. Bukan planet itu adalah langit, bukan. Jadi dihiasi semesta ini oleh Allah dengan bintang-bintang. Ada rembulan. Yatlubuhu hathitha. Mata siang dan malam itu saling mengejar. Yatlubuhu hathitha dengan cepat. Yatlubuhu hathitha. Saling kejar mengejar. Terus itu isyarat bahasanya tadi. Bumi adalah bulat. Terus berkejar. Hari ini siang. Terus kejar-kejaran. Siang dan malam. Wasyamja wal qamar. Allah menciptakan rembulan matahari dan rembulan. Wan nujum. Bintang ke bintang. Musakharatin bi amri, mereka patuh dengan perintah Allah. Enggak ada jalan sendiri-sendiri, lalu nabrak sana nabrak sini, enggak ada. Diatur oleh Allah, tertib rapi. Dan sekaligus kita untuk merenung, itulah Allah yang menciptakan itu semuanya. Jangan seperti orang yang tidak berakal lalu mengatakan ini semesta ini terjadi karena ya proses. Sesaat mengatakan itu kebetulan. Jadi ini ya kebetulan dia berputar, itu kebetulan dia tidak benturan. Kebetulan tidak benturan. Katanya orang cerdas, bagaimana anda ngerti mana kebetulan? Kebetulan saya buat contoh, contohnya sama. Kalau anda main badminton, kebetulan. Kalau anda main badminton, anda bisa jadi juara dunia kalau anda setiap melempar kok yang pertama itu lalu nyangkut di net lawan, di net jatuh di lawan, mereka pasti nggak bisa nangkep. Seperti ini langsung masuk ke lawan lagi. Poin satu. Sampai berapa badminton? 15 ya. Waktu satu. Lupa saya. Tidak pernah main sih. Kalau anda bisa melakukan 21, tidak ada bisa ngalahkan. Juara-juara dunia kalah dengan anda. Tapi kejadian ini terjadi berapa sekali? Namanya kebetulan. Anda bisa 3 kali, saya hebat. 5 kali ya? Tidak mungkin. 10 kali? Oh, jauh. Masa kebetulan 15 kali. Juara dunia terus. Bikin kebetulan. Langsung masuk. 15 kali saja kebetulan anda tidak bisa percaya. Bagaimana ribuan kali bumi beredar, matahari beredar ini. Bumi beredar. Kok anda bilang kebetulan? Mulai kapan anda sakit mental ini? Kebetulan itu hanya sekali, 2 kali. Kebetulan. Ribuan kali kebetulan, kebetulan, kebetulan. Kebetulan apanya? Proses. Baik, siapa membuat proses? Ini membuat percetakan mesin cetak, proses ini. Ini proses. Siapa yang buat proses? Kan ada yang buat proses. Dia bingung pada akhirnya. Yang membuat proses, ya proses. Proses membuat proses lagi. Proses. Bingung dia. Katakan Allah, selesai, tuntas. Sang pencipta. Alalahul khalqu wal amru. Allah lah yang menciptakan dan Allah yang ngurusi semuanya. Yang merintahkan matahari terbit dari timur. Rembulan terbit ini. Terus perintah Allah itu semuanya. Dan semua makhluk patuh dengan perintah Allah. Kecuali manusia yang suka bangkang. Semuanya patuh. Matahari gak pernah protes setiap hari begitu. Ya Allah capek saya terbit. Hanya manusia yang suka patuh. Suka merendah. Al-khalqu ciptaan Allah. Perintah Allah dan semua dipatuhi oleh semua makhluk Allah kecuali manusia. Tabarakallahu rabbul alamin. Tabarak Allah yang maha besar dengan kebaikan dan kemurahan. Tabarak. Sebagian memaknai tabarak maha mulia dan maha suci Allah, atau Allah yang maha besar dengan karunianya, adalah rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Maka kalau sudah begitu, tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Maka yang menuhankan selain Allah tidak akan masuk surga Allah. Kelihatan yang menuhankan Allah tapi masih mempercayai sesuatu punya kekuasaan seperti Tuhan Allah, syirik, menyekutukan Allah, neraka juga. Semoga Allah menjadikan kita ahli iman yang sesungguhnya, yang kelak mendapatkan surga Allah. Di dunia selalu dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah, menjalankan sunnah sunnah Nabi, dan bisa kelak bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katsiran kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar, dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Seperti biasa, sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu pertanyaan pertama datangnya dari Beni dari Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya kepada Buya, kalau membaca surat-surat Al-Quran tanpa berwudu, boleh atau tidak? Misalnya, membaca Al-Quran sambil tiduran, atau berjalan, atau duduk, tapi tanpa wudhu. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadas ada dua, ada hadas besar sama hadas kecil. Hadas besar, Anda junub, jelas, tidak boleh. Tapi kalau orang berhadas kecil, tidak punya wudhu, Anda boleh membaca Al-Quran. Yang tidak boleh adalah memegang Al-Quran. Mohon dibedakan. Anda baca bismillahirrahmanirrahim, tidak punya wudhu, qul huwallahu ahad, Allahu samad, khatam Quran, boleh. Tapi yang tidak boleh memegang. Anda boleh membaca Al-Quran dalam berjalan, duduk, baring, dan seterusnya. Dalam keadaan tidak punya wudhu, boleh membaca Al-Quran. Tapi keutamaan membaca Al-Quran dalam keadaan wudhu dilipat gandakan oleh Allah. Jadi jangan sampai gara-gara tidak punya wudhu, lalu Anda tidak membaca Al-Quran. Akan tapi ada himbauan. Alangkah indahnya kalau Anda membiasakan dengan air wudhu, selalu dalam keadaan punya wudhu, selalu dalam keadaan suci. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Nasir dari Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Buya, benarkah kalau kita ikut-ikutan mengamalkan zikir tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah tanpa ada sanad mursyid atau ijazah dari mursyid akan rentan dimasuki jin? Apa? Rentan kemasukan jin. Ada orang mengamalkan misalnya wirid-wirid tarekah Qadiriyah, Naqsabandiyah, Rifa'iyah, tarekah Alawiyah misalnya. Apakah boleh kalau kita mengamalkan tanpa ijazah? Mereka para ulama-ulama itu menghadirkan zikir-zikir itu bukan ngarang. Sebetulnya apa yang mereka lakukan adalah petunjuk-petunjuk daripada syariat Nabi yang mereka pahami. Cuman ada penekanan setiap imam tarekah itu menekankan ini menekankan ini, tapi semua diambil dari Nabi. Kalau orang ingin mengamalkan sunnah Nabi, semuanya enggak ada yang mampu. Sehingga tarekat Qadiriyah menekankan sisi ini, zikir apa, la ilallah apa ini. Ini penekanan sisi ini. Dan itu zikir diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian nanti ada tarekat yang lainnya, Syadiliyah, tarekat Rifa'iyah, itu ada. Semua yang amalan-amalan mereka adalah diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya selagi semua diambil dari Nabi, maka Anda pun sah mengamalkan tanpa adanya sanad. Karena amalan dari Nabi. Bahkan kalau seorang guru menyusun sebuah doa yang cantik, Anda boleh membaca. Karena yang penting makna hati Anda dengan Allah. Akan tapi sangat baris dengan barisan yang pertama, cuma maju sedikit saja. Alangkah banyaknya yang tidak mengamalkan ini. Ya kan? Coba diperhatikan. Lonong sendiri kayak laki-laki. Depan sendiri itu. Bukan. Fa'imamatuhunna wastahunna. Seorang wanita kalau berjamaah, maka barisan imamnya adalah satu baris dengan sop yang pertama. Cuma maju sedikit. Maju 2-3 cm. Maju sedikit. Selesai. Itu adalah cara berjamaahnya. madhab siapa itu? Madhab Syafi'i yang kita di Indonesia raya. Madhab Syafi'i. Loh ini kok ada pesantren madhab Syafi'i? Enggak begitu. Bukan dia tidak madhab Syafi'i. Karena dia lupa mengamalkan yang ada dalam kitabnya. Jadi wastahunna di tengah-tengah, maju sedikit saja. Allahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mau tanya, Buya. Bagaimana hukum melakukan berhubungan intim sama istri dengan memakai obat penahan lama? Mohon jawabannya, terima kasih. Kaidah. Yang harus difahami bahwa sangat rendah sekali kalau seseorang itu hidup hanya untuk membangkitkan syahwat. Cari makanan membangkitkan syahwat. Ini syahwat, urusan syahwat. Tapi manusia normal adalah di saat syahwat itu bangkit, dilampiaskan dengan cara yang halal. Bukan hidup kita mencari syahwat. Sekarang bikin makan ini bikin syahwat. Ada apa? Bikin ini bikin syahwat. Jadi bukan hidup kita mencari syahwat agar bangkit syahwat. Akan tapi jika syahwat bangkit, kita lampiaskan dengan cara yang halal suami istri. Baik. Dalam makna menyelesaikan ini, biasakan dengan cara yang wajar saja. Tidak perlu dengan menggunakan obat. Penggunaan obat adalah lagi-lagi upaya untuk bangkitkan syahwat. Efeknya sangat buruk. Sehingga sampai ada orang tidak akan bisa melakukan hubungan suami istri kecuali dengan obat-obatan tersebut. Belum lagi karena obat itu adalah tidak petunjuk dokter dan sebagainya. Kecuali orang memang lemah urusan itunya. Urusan syahwatnya lemah dan sebagainya. Mungkin terapi pengobatan. Terus karena obat dijual liar itu sampai mungkin jantungnya yang kena segala macam. Wah. Sehingga sampai dia tidak bisa menikmati urusan hubungan seks. Hanya kelihatannya pengen dianggap kuat dan sebagainya. Apa itu semuanya? Jangan sekali-kali selagi Anda normal orang sehat tidak perlu Anda mengonsumsi obat-obat semacam itu. Itu membahayakan diri Anda sendiri. Dan kok tidak melampiaskan hawa nafsu, Anda tahu kalau Anda sudah biasa dengan masalah dengan istri, selesai tuntas. Apakah harus berjam-jam, bermenit-menit? Itu bukan urusan waktu. Urusan Anda adalah ketemu hati, ketemu syahwat, ketemu cinta, ridho Allah, selesai indah. Biarpun tidak perlu lama. Itu kan bualan yang ada di, ya, itu kan karena sering nonton film. Film barangkali, dengar cerita-cerita, kotanya berjam-jam hebat dan sebagainya. Apa itu? Kok rendah sekali? Bukan, jangan biasakan dengan obat itu, yang itu akan bahayakan. Sehingga Anda tidak akan bisa melakukan kadang kecuali dengan bantuan obat. Na'udzubillah. Kalau bahasa lain mungkin sudah under diri, sudah rusak dengan obat. Termasuk pembangkit syahwat yang tidak alami, yang alami dan syar'i adalah istrimu sendiri. Pembangkit syahwat yang tidak alami dan tidak syar'i, mau main kok perlu nonton film porno. Sehingga ada seorang tidak akan bisa main dengan istrinya kecuali nonton film kotor dulu. Na'udzubillah. Ada begitu. Sehingga membangkitkan syahwat bukan istrinya, tapi yang dilihat di film. Karena dia melihat di film, apa buahnya? Dia merasa istrinya tidak seperti di situ. Dia berangan-angan. Kalau di film mungkin rasanya begini, begini, begini. Tersiksalah dia. Sehingga tidak menemukan kekuasaan. Gara-gara pakai penguat yang sifatnya dilihat tadi. Ada penguat yang diminum, berbahaya untuk kesehatannya. Penguat yang dilihat. Sehingga apa? Istrinya menjadi rendah. Tidak membangkitkan syahwat lagi. Suaminya tidak membangkitkan syahwat. Suamiku cuma begitu. Itu. Kandung gede, gede, gagah. Orangnya besar, orang ini. Bukan itu. Kasih cinta. Keindahan itu dari situ munculnya. Baik, tidak perlu. Jangan biasa dengan obat-obat. Kecuali ada orang yang diuji oleh Allah dengan rasa. Apa sakit, lemah, syahwat, dan sebagainya. Terapi itu pun harus petunjuk dokter. Jangan sampai mengobati yang satu, yang lain sakit. Syahwat yang bangkit, tapi jantungnya rusak. Apa artinya? Jantungan, kalau sudah mati jantungnya, bisa berhubungan suami istri. Berakhirlah kisahnya. Baik. Jangan dengan penguat-penguat yang sifatnya dikonsumsi, yang membahayakan obat-obat. Kalau penguat sifatnya vitamin C dan sebagainya, itu pun bukan harus kita kejar itu semuanya. Wajar saja. Sehari mikun telur sama kopi, biar bangkit sahabat. Hidupmu butuh sahabat. Bahkan bisa jadi memang kamu lemah sahabat. Orang kok senang sekali, setiap makan ini langsung hubungan dengan sahabat. Oh, berarti lemah sahabat orang. Jangan biasakan dengan seperti itu. Omongan bukan urusan sahabat. Sahabat itu pribadi antara dirimu dengan kekasihmu, seorang istri yang soleha. Ya kan sangat pribadi dengan kerinduan dia, kepuasan kerinduan indah, tidak dengan obat-obatan dan juga tidak dengan tontonan yang membangkitkan syahwat. Semoga Allah menjaga kita, lahir kita, jasad kita dijaga dan batin kita dijaga oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang, satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih, Buya. Yang saya tanyakan tadi berkaitan dengan umur yang husnul khatimah dan suhul khatimah. Kaitan suhul khatimah dan husnul khatimah, bagaimana kalau seandainya perbedaan atau persamaan dengan yang namanya usia, Buya? Apakah umur dengan usia itu ada persamaan atau perbedaan? Dan segala sesuatunya bahwa Allah Maha berkehendak, Allah menghendaki siapapun. Saya waktu penjelasan beberapa bulan yang lalu, sampai saat ini masalah berkehendak dan menghendaki masih bingung, Bu, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usia dengan umur mungkin secara bahasa saja bisa disamakan, bisa dibedakan. Kalau orang berkata umurmu berapa, ya artinya usiamu berapa. 35, 32, 40, umurmu berapa, usiamu berapa. Bisa jadi dikatakan umurnya orang ini 80 tahun, tapi dia menikah usia 20, bisa beda. Ada masalah membedakan, bisa saja dibuat beda, bisa buat sama. Atau umur 20 sudah menikah, oh umur sama usia. Baik, yang jelas Anda sudah punya jatah. Umur Anda sudah jelas. Dan selagi jatah dunia Anda belum habis, Anda tidak akan wafat. Semoga panjang umur semua dalam ketaatan. Setelah sehat wafat. Kalau sudah jatahnya, enggak akan bisa. Biarpun Anda mendatangkan 1000 dokter spesialis, enggak akan bisa menambah satu nafas pun. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang seger bugar pun tiba-tiba ternyata sudah membujur di ruang tengah. Ini sehat seger-buger. Ada orang yang sakit bertahun-tahun tidak meninggal. Bahkan koma 6 tahun. Tidak meninggal. Karena Allah belum mencabut nyawanya. Belum waktunya. Sehingga jatah rezeki ada buktinya. Dia pingsan, dia koma 6 tahun. Ternyata masih ada diberi infus segala macam. Berarti rezekinya masih ada. Baik, seperti itu. Tinggal kita bicara tentang husnul khatimah. Sekarang menapak kaki langkah kita. Kulkul ya'malu ala syakilati. Semua orang akan berbuat itu sesuai dengan modelnya apa sih dia. Ahli agama, urusan agama. Ahli iman, amalnya sesuai dengan keimannya. Orang soleh, amalnya soleh. Kulun miyasarun lima khuliqallah. Dan kita akan dimudahkan oleh Allah untuk tempatnya nanti. Kalau kita ahli surga, dimudahkan ahli surga. Mereka yang ahli neraka, dimudahkan menuju neraka. Anda sudah ditapakkan kaki Anda di tempat yang baik. Sering menghadiri majelis, sholat, dan seterusnya. Semoga adalah Anda di surga. Nah, kemudian masalah husnul khatimah, ingatkan bahasanya. Anda kalau mengurusi husnul khatimah, khusnudzon urusannya kepada siapapun. Dan kalau mengurusi husnul khatimah untuk diri Anda sendiri, saya akan ingin husnul khatimah. Maka sebab-sebab yang Anda dengar dari ulama untuk menjadi husnul khatimah, ikuti itu. Karena ulama memberi petunjuk. Dan sebab-sebab orang menjadi su'ul khatimah, dengar itu, jauhi, agar Anda tidak masuk husnul khatimah. Kalau Anda selalu waspada, Allah Maha Kasih. Bukankah Allah sudah menjelaskan kembali ladina jahadu fina lana tiadahum subulana. Kalau kau serius pengen husnul khatimah, ini kenapa kok ngaji terus pengen husnul khatimah? Nah, pasti nanti Allah akan kasih. Allah tidak pelit. Kemudian yang kedua masalah apa tadi? Allah Maha berkehendak. Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Yang terjadi di semesta ini adalah kehendak Allah. Tidak ada yang tidak ada daun jatuh kecuali dikehendaki Allah. Semua yang terjadi dikehendaki Allah. Bahkan kemaksiatan yang terjadi itu adalah dikehendaki oleh Allah. Tapi kita punya akidah ahli sunnati wal jamaati mengatakan, bukan yang dikehendaki itu berarti yang diperintahkan. Sebab iradah kehendak Allah bukan perintah. Allah menghendaki. Abu Jahal kafir, tapi Allah tidak merintahkan kekafiran. Jadi kekafiran Abu Jahal dikehendaki oleh Allah. Berzina, seorang berzina adalah dikehendaki oleh Allah. Mungkin pertanyaan adalah, lalu bagaimana? Wong ini kan Allah menghendaki. Kok saya dihukum? Kan kehendak Allah. Benar. Disinilah para ulama mendiskusikan dengan matang dan panjang lebar. Karena di sini adalah termasuk menjadi sebab kesalahpahaman. Lalu berkata, yang zina kan dikehendaki Allah, ya tenang aja, Allah yang menghendaki, kenapa kok saya dibunuh hukum? Enggak, bukan begitu. Tapi ingat, di sana Allah memberikan kepada kita akal. Kemudian Allah juga memberikan kepada kita kemampuan, akal untuk berpikir. Tapi ternyata tidak cukup seorang itu dengan akal yang berpikir, ngerti hitam putih, tapi kadang dia masih melanggar. Tapi di situ Allah juga beri kehendak. Kehendak, ini kehendakan. Allah maha berkehendak. Tidak ada yang terjadi di semesta kecuali kehendak Allah. Tapi pun Allah, seperti Allah berikan kepada Anda kekuasaan, Anda mampu memotong, Anda mampu berjalan, Allah pun juga memberikan kepada Anda kehendak. Maka Anda bertanggung jawab dengan kehendak yang Allah berikan kepada Anda. Maka jika ada seorang tidur lalu membunuh orang lain waktu tidur, tidak dosa dia. Orang gila membunuh tidak dosa karena dia tidak punya kehendak. Anak kecil tidak dianggap dosa karena dia tidak punya kehendak. Yang dibarengi dengan akalnya tadi. Maka seorang manusia punya kehendak. Dan kehendaknya manusia itu pemberian dari Allah. Sehingga bahasa ringkasnya, Allah menghendakimu berkehendak, maka engkau berkehendak. Jika Allah tidak menghendakimu berkehendak, maka engkau pun tidak berkehendak. Orang doyan sate, hobi sate. Tiba-tiba ditawir sate, enggak mau. Kok aneh? Lagi demam dia. Allah menghendaki dia tidak berkehendak. Biarpun hobi makan sate. Jadi tidak berkehendak makan sate. Saya berkehendak makan kitab mengangkat. Saya berkehendak. Maka Anda akan ditanya dengan kehendak Anda. Yang sudah Allah berikan kepada Anda. Semua sadar kalau Allah memberikan kepada kita kehendak. Kalau Anda tidak punya kehendak, Masya Allah. Anda tidak berkehendak dikasih. Enggak mau makan. Enggak mau. Enggak mau. Enak ini. Enggak. Terus. Kehendak sudah dicabut oleh Allah, enggak enak makan. Hah? Jadi begitulah. Yang Allah tanyakan nanti adalah kehendakmu. Dan kehendakmu karena Allah menghendakimu berkehendak. Maka engkau berkehendak. Maka jika bertemu kehendakmu dengan kehendak Allah, engkau diridhoi, Anda diridhoi. Dan terjadilah sesuatu tersebut. Nanti ada kehendak Allah, kehendak kita, perintah Allah. Kehendak kita dengan perintah Allah. Kalau kita menjalankan kehendak Allah sesuai perintah Allah, ahli surga. Tapi kalau kita menjalankan kehendak kita, Allah menghendaki kita berkehendak, lalu kita berkehendak tidak sesuai dengan perintah Allah, neraka. Itu yang mau zina, bohong kalau tidak berkehendak. Kamu mau? Mau aja. Ngomong kamu berkehendak itu, kenapa kau tidak? Bilang tidak berkehendak. Kau berkehendak. Di saat dihalangi juga marah kok gitu. Mau berzina. Baik. Kalau berkehendak terjadilah. Maka ada orang, ya ini kan dari Allah semuanya. Kan kehendak Allah lah, saya zina kehendak Allah, saya enggak sholat juga kehendak. Oh baik, ambil palu jidatnya, ceter begitu. Loh kenapa kau pukul jadianku? Kehendak Allah, selesai. Sama-sama kehendak Allah, apa ya? Jadi seperti itu. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bissawab. Yang akan saya tanyakan masalah kontrak rumah. Apa itu? Kontrak rumah. Ceritanya ada seorang ibu yang kontrak rumah. Udah istilahnya jadi sekian. Terus dia punya apa namanya santri. Rumahnya banyak santri. Mungkin rumahnya nggak cukup, jadi dia kontrak rumah satu rumah. Itu kan misalnya 10 juta. Terus dia dikontrakkan lagi ke anak-anak pesantren santri, satu orang per orang 2,5 juta. Jadi dikalikan berapa jumlah anaknya? 23 anak. 23 kali sekian berarti itu ya. Itu tidak konfirmasi dulu dengan yang punya rumah. Mohon penjelasan menurut Buya bagaimana sikap yang seperti itu. Baik. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda mengontrakkan rumah Anda, kalau Anda tidak ingin rumah itu dikontrakkan lagi, Anda harus berbicara dari awal. Atau Anda harus membuat ketentuan bahwasanya mau digunakan untuk apa. Mau digunakan untuk apa? Kalau Anda tidak merestui, Anda sampaikan. Dan cabut izin tersebut. Jadi tidak sah kontraknya nanti. Tapi kalau kontraknya ada sifatnya mutlak, umum, bebas, bisa digunakan untuk dagang. Di dalamnya bisa jahit, dapat duit, ya kan? Kemudian setelah itu ada untuk membuat anak-anak ngekos sekolah. Kalau Anda memang tidak pernah melarang sebelumnya, dia sah-sah saja melakukan seperti itu. Barangkali ngekos termasuk bisnis yang dihadirkan. Bisnis yang dihadirkan. Kalau ternyata Anda melihat sesuatu yang bertentangan dengan keinginan, takut rusak dan sebagainya, Anda tinggal menyampaikan kepadanya bahasanya kontrak Anda tidak sesuai. Maka bisa dibatalkan kontrak tersebut. Tapi kalau memang yang mengontrak tersebut adalah menggunakan sesuatu dan tidak bertentangan dengan kehendak yang mengontrakkan, ya sah-sah saja. Buat noko memang ngerti, oh saya punya kontrak rumah untuk apa? Ya saya kan punya mesin jahit 5 buat jahit. Anda tidak usah marah setelah itu kalau memang digunakan untuk menjahit. Anda tidak mengerti, tak tanya apa? Untuk mesin pakai diesel gede-gede begitu. Kok rumah saya jadi begitu? Ya, Anda boleh protes waktu itu. Berarti apa? Biarpun Anda ngontrak boleh, tapi bagi yang punya, dia punya ketentuan. Biarpun tidak diucapkan sebelumnya, akan tapi jika ternyata bak rumah kontrak tadi digunakan sesuatu yang bisa merusak rumah kontrak, maka yang punya rumah berhak untuk mengajukan untuk dibatalkan kontrak tersebut karena bertentangan. Cuman kalau diisi anak, kemudian dia suruh bayar lagi, ya kalau rumahnya tidak rusak, ya alhamdulillah buat santri mondok. Santri kan harus makan 2,5 juta, kan harus makan dan sebagainya buat pondok lah. Makan semestinya yang punya rumah tadi, alhamdulillah tak gratisin aja deh 10 jutanya, biar saya dapat pahala sekalian. Namanya santri kan harus makan. Cuman biasanya karena masalah, jadi dapat duit banyak dia, saya cuma 10 juta, dia dapat 50 juta. Wah, ini enggak, karena ngirinya saja, tidak ngerti dakwahnya. Kalau santri kan harus makan, harus ngajar gurunya, sebagai macam ini. Jadi seperti itu. Jadi yang punya rumah, lihat saja. Kalau memang Anda tidak setuju karena dirusak, bukan karena ngiri, yang repot karena ngiri. Wah, untungnya besar. Saya batalin aja deh. Jadi kalau ngiri itu rusak hati kita. Tapi karena merusak, Anda boleh. Mematahkan bahasanya, saya menyewakan rumah bukan untuk tujuan ini, saya batalkan kontrak ini. Dan nanti kalau memang ada mahkamah, dia juga ke mahkamah sah. Namanya khiyar untuk melanjutkan. Kenapa tidak sesuai? Nyewa kursi, katanya bukan untuk didudukin. Nah, untuk diinjek-injek, kan rusak. Tolong, saya kursi bukan untuk itu. Baik, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Jangan lupa, satu hati di Al-Bahjah, tanggal 3 Rabiul Awal atau tanggal 11 November. Maulid besar, ajak sanak kerabat saudara, dimanapun mereka berada, waktu masih jauh. Yang pegawai negeri masih ada cuti, jangan sampai cutinya hangus. Hari Ahad nggak ada cuti, nggak pakai cuti libur, harinya hari Ahad. Anda kasih tahu yang jauh, di luar pulau, di luar negeri, kalau bisa lah sekali-kalilah. Satu hati di Al-Bahjah untuk ya ambil keberkahan bersama-sama di majlis Al-Bahjah, yang majlis besar setahun sekali itu. Baik, hadirkan sanak kerabat saudara. Kemudian juga kalau Anda ingin berpartisipasi di acara tersebut, boleh Anda yang punya keahlian. Nanti akan diajak semuanya bergabung, misalnya pinjaman karpet, kipas angin, segalanya, uang. Boleh Anda bergabung untuk bisa mengagungkan syiar maulid Nabi SAW. Syiar dakwah. Syiar mengagungkan Rasulullah SAW. Kemudian juga yang ingin bergabung dalam dakwah Al-Bahjah, Anda bisa bergabung dengan bermacam-macam cara. Seperti yang ditanyakan ibu, punya rumah nganggur, daripada nganggur bolehlah dipakai guru-guru di sini. Daripada saya kontrakin cuma dapat 10 juta habis, mending buat di akhirat sajalah. Boleh ya? Ada guru-guru yang belum dapat tempat tinggal. Nah, kemudian apalagi, wah saya punya ruangan banyak ini, buat pondok bisa enggak? Boleh. Atau Anda yang punya keahlian, masukkan keahlian Anda. Apapun keahlian Anda. Keahliannya bikin sambal pun bagus, sesaat-sesaat pondok bikin sambal, daftar. Apalagi keahlian yang lainnya, medis, segala macam. Pokoknya Anda bergabung deh dalam program dakwah ini, jangan Anda tertinggal dari program kemuliaan ini. Yang punya uang, kalau punya uang yakin semuanya punya. Tapi kalau bikin sambal tidak semua orang bisa. Tapi kalau duit pasti semuanya punya. Nggak bohong kalau orang nggak punya duit. Nah yang punya duit silahkan. Yang enak aja lah inilah yang pasti punya, nggak usah repot-repot. Yang pasti punya ini aja. Pasti punya. Untuk berjuang di pondok dengan rezeki Anda yang halal, yang bersih, untuk program pengembangan pondok pesantren ya dikembangkan di pondok pesantren, mulai dari pondok pesantrennya, sekolahnya, media radionya, dan bisnis-bisnisnya juga. Anda bisa salurkan di infak rutin yang selama ini sudah dibuat, program infak rutin, kemudian juga Anda bisa menjadi orang tua asuh yang selama ini sudah kami serukan, hendaknya Anda. Kita lanjutkan. Nah, itu program-program dakwah di Al-Bahjah. Ada orang tua asuh, Anda punya anak. Angkat anak Anda dengan mengangkat anak orang. Orang tua asuh itu siapa? Orang tua asuh untuk anak-anak berbakat dan berprestasi di Al-Bahjah. Yang sudah kebaca akan diarahkan menjadi ulama-ulama Rasulullah. Mulai dari yang punya hafalan Quran, punya bakat, kecerdasan, punya akhlak. Akhlak nomor satu. Yang akan kita bimbing sampai mereka kita tempatkan. Maka diam-diam Anda yang mengambil anak asuh nanti, mungkin anak Anda menjadi seorang businessman saja, tapi businessman yang ahli surga. Tapi diam-diam Anda punya anak yang jadi ulama, anak asuh tadi. Ini. Jangan Anda ketinggalan dari rombongan ini. Kita anggap angka yang paling merendah per orang 500 sampai 1 juta, 500, 2 juta, suka-suka. Yang paling ambil satu anak. Jadi masukkan ke rekening program khusus, karena nanti mulai dari pembiayaan Anda di sini, sampai kalau kita lanjutkan kuliah, sampai menjadi misalnya doktor syariah, mereka dibiayai dengan dana ini. Dan Anda punya anak yang alim nanti insya Allah, yang soleh. Dan program ini sengaja kami suarakan adalah memang petunjuk dari guru mulia, pengkaderan sebanyak-banyaknya. Karena hari ini pun kita banyak pesantren yang diamanatkan kepada kita, akan tapi kita belum bisa menangani karena kurangnya SDM. Insya Allah 10 tahun yang akan datang, Anda kebanjiran ulama-ulama dari anak-anak Anda insya Allah. Anak-anak asuh tadi. Baik, insya Allah. Nggak sampai 10, 5 tahun yang akan datang sudah pada keluar nanti. Insya Allah, biiznillah. Maka jangan sampai Anda ketinggalan dari rombongan anak asuh tersebut. Infak untuk maulid Nabi, silahkan. Dan kami himbau, kami beritahu kepada semuanya, untuk infak maulid Nabi Anda yang datang. Kami tidak mengirim siapapun untuk keliling masuk rumah-rumah untuk mencari bantuan sumbangan maulid Nabi. Awas, kalau ada orang datang minta sumbangan maulid Nabi, jangan percaya. Anda kirim saja ke nomor rekening yang jelas. Atau datang ke pondok. Kita tidak memberi kesempatan kepada siapapun atas nama Al-Bahjah keliling cari duit. Enggak ada. Surga kan mahal, Anda yang datang bayar ke sini. Bukan kami datang keliling, begitu. Anda datang bersedekah untuk maulid. Bahkan untuk pondok semua enggak ada, kita keliling, nyuruh keliling, bawa proposal, keliling, tidak ada. Baik, kemudian, infak peduli bencana gempa, Masya Allah, setelah Bali, setelah Lombok, ada di Donggala sana. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Dan berikan kepada beliau yang tertimpa musibah, kesabaran yang hidup, yang meninggal diangkat derajatnya oleh Allah. Dan yang bukan ahli la ilaha illallah, semoga sadar dengan itu semua untuk berla ilaha illallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhzulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, wahai Zat yang Maha Tahu tentang keadaan kami. Jaga hati kami, iman kami ya Allah. Jaga hati kami dan iman kami ya Allah. Jauhkan kami dari kemunafikan. Kafiran ya Allah. Jadikan kami benar-benar ahli la ilaha illallah. Ya Allah. Kami ingin kelak setelah panjang umur sehat afiat mati husnul khatimah. Tanpa membawa dosa, ampuni dosa kami sebelum kau cabut nyawa kami ya Allah. Kami takut neraka-Mu yang pedih itu. Kami takut hukuman di alam barzah-Mu. Kami takut dahsyatnya padang mahsyar. Ya Allah, tidak ada hamba yang kau ampuni kecuali terbebas dari ketakutan itu semua. Maka kami mohon ampuni kami, ampuni orang tua kami, guru-guru kami, berikan kasih sayang kepada mereka, saudara-saudari, anak-anak kami, jaga semua di zaman rusak ini, ya Allah. Jaga anak-anak kami, muliakan mereka di dunia dan di akhirat, jadikan mereka anak-anak sukses dunia dan sukses akhirat. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu dengan anak yang soleh-soleha, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah yang Maha Tahu tentang keadaan kami. Yang Maha Tahu tentang keadaan kami, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jaga pergaulan kami dan anak-anak kami. Jauhkan dari pergaulan yang Kau murkai, ya Allah, yang tidak Kau ridhai. Dan kami mohon, ya Allah, yang Maha Tahu tentang keadaan kami, yang sempit rezeki, lapangkan rezeki kami. Dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon, wahai Zat yang Maha Tahu tentang pejuang-pejuang kami, Allah, siapapun yang telah berjuang bersama kami, berikan ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka, ya Allah, dan keturunan mereka. Dan kami mohon kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus ahli surgamu, ya Allah, yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami, ya Allah. Berkailah tempat ini, berkailah semua yang berada di tempat ini, berkailah yang mendengar suara ini, berkailah semua yang menyaksikan acara ini. Berkailah kami semua, ya Allah, dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman, ampuni dosa-dosa kami. Jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Mata kami sering melihat yang haram. Telinga kami berucap yang haram. Telinga kami mendengar yang haram. Syahwat kami, ya Allah, jaga, ya Allah. Dosa-dosa syahwat kami ampuni, ya Allah. Jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari riba yang menghinakan itu, ya Allah. Dan jauhkan kami dari zina yang busuk, hina, dan Kau hinakan itu, ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina, dan Kau hinakan itu, ya Allah. Dan siapapun yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka, tutup aib mereka di dunia hingga di dunia tidak terhinakan. Dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak kehukum. Bencikan kepada zina, buka pintu halal untuknya, ya Allah. Dan buka pintu halal untuk kami semua, ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu, ya Allah. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.